Lemon Yuda KFC, Bongkoy Junior, Aji and Destroy, Sonde, Pak Makruk, selamat malam. Siapa lagi nih? Top Radio, ada Marco, Adam, Awis, Laso Double M. Di sini, Wahyu Sejati juga selamat malam. Kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang, bahagia ku denganmu. Fis Renata. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegak? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could it be this wrong? Wouldn't risk my life even once one night. Allah will stay in my heart, my heart. Ruta Maya di Dio Sute. Nyanyi bareng-bareng yo. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegak? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If we love somebody, could we be this strong? Wouldn't risk my love even just one night. Allah will stay in my heart, my heart. Hasil Traplek ya, sama nama Traplek di semalam ini. Hari paling indah, ku ukir nama kita berdua. Di sini kita cinta. Erik senyum-senyum. Kamu tadi yang lempar ini nih. Lempar rokok tadi. Hey. Sayangku akan hilang bila kita mencintai yang lain. Mungkinkah hati ini akan tegang? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, couldn't be this strong. I will find a way, how I will conquer all. Wouldn't risk my love, even just one night. Our love will stay in my heart, my heart. Erik minta tolong teman-teman.